بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali ta'lim, melanjutkan membaca kitab Syarh Sunnah sampai pada kalimat al-imanu bisyafa'ati yaum al-qiyamah. Beriman kepada bab syafa'at nanti di yaum al-qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bi syafa'ati an-nabi alaihi salatu wassalam wa yaqum wa biqamin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraku wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati kama ja'a fil athari kaifa sya'allahu wa kama sya'allahu innama huwa al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ini sudah dibaca belum ya bab ini? Belum kayaknya ya, belum. Bab tentang beriman kepada syafaatnya Nabi alaihi salatu wasalam dan juga beriman dengan kaum beriman kepada kaum yang mereka akan keluar dari api neraka ba'da mahtaraku setelah mereka itu terbakar menjadi arang. Ya, fahman umama fayu'maru bihim, maka diperintahkanlah mereka untuk setelah keluar dari neraka mereka dimasukkan ke sumur yang disebut dengan Nahrul Hayat, Natun Nahrul Nabat. Sumur itu posisinya berada di depan pintu surga sebagaimana tersebut dalam asar Nabi alaihissalatu wassalam. Kaifa sya'allah, itu semuanya terjadi sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki terjadinya. Innama wal imanu bihi, tak lain itu hanyalah beriman kepadanya saja dan mempercayainya. Kita lihat keterangan Syekh Rabi', fasyafa'atu sabitatun min nabi. Syafa'at itu adalah sesuatu yang di tetapkan adanya, diyakini adanya untuk Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya, ini Nabi kita adalah seorang yang sudah dijamin, dipastikan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan dan mendapatkan izin untuk bisa memberikan syafaat itu kepada siapa yang dikehendakinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia fi arasati yaumil qiyamah. Syafaat itu terjadi di arasat. Arasat itu adalah waktu-waktu di mana manusia dibangkitkan nanti di akhirat sampai surga dan neraka. Itu namanya arasat. Di jeda waktu dan masa mereka di mahsyar, ketika mereka dihisab dan ditimbang Dan ketika mereka melewati jembatan Ubur al-Sirat, itu semuanya disebut dengan Arasatil Qiyamah, waktu-waktu di mana manusia melakukan perjalanan fase demi fase, tahapan demi tahapan, sampai berujung pada Al-Jannatu atau An-Nar. Nah, kiamat itu, saya ulangi, syafaat itu terjadinya adalah di masa-masa tersebut. Ketika seorang di mahsyar ingin pindah kepada masa hisab, disitulah terhadap syafaat. Disebut dengan syafaatul kubra. Kemudian ketika manusia berada di jembatan, dan ketika manusia sebagian mereka divonis untuk masuk neraka namun mendapatkan syafaat agar jangan masuk neraka, itu syafaat terjadinya di masa-masa itu. Hina ma yashtadu bin nasil haulu, ketika terjadi pada manusia rasa takut yang sangat amat dahsyat sekali. Di saat itulah Allah memberikan izin untuk memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang Allah ridai. وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ Adam. Beliau mengisyaratkan pada syafaatul kubra. Mereka berangkat menuju kepada Adam. Kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Kulluhum ya'taziru. Semua para rasul tadi mengungkapkan alasan ketidakbisaan, ketidakmampuan untuk memberikan syafaatul kubra itu. Kulluhum ya'taziru bi'udrin min al-'adharil ma'rufati fil hadith. Semuanya mengungkapkan udzur-udzur, alasan-alasan ketidakmampuan, ketidakbisaan menolong manusia mendapatkan syafaatul kubra. Yang itu semuanya udzur-udzur itu disebutkan dalam hadis. Tsumma yantahi al-amr. Kemudian akhir dari perjalanan manusia mencari para rasul, terus Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, mereka pun berhenti pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Fayaqul ana laha. Akulah yang memiliki ini. Akulah yang berhak memberikan syafaatul kubra ini. Wa yadhhabu, maka Rasulullah pun beranjak pergi. Wa yahirru sajidan, beliau pun tersungkur sujud menghadap kepada Allah Azza wa Jal, tahta al-arsy, di bawah arsy, tuhilan dalam waktu yang lama. Wa yahmidullaha bimahamid la ya'rifuha al-an. Nabi alaihi wasallam beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian-pujian yang belum seorang pun tahu pujian-pujian itu sekarang ini. Belum orang tahu pujian-pujian itu selama ini. Nah, ini suaranya keras, Pak. Tadi hilang kemana? Enteng baterainya dia, Pak. Sehingga tidaklah langsung beliau memberikan syafaatul kubra. Kenapa demikian? Karena harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memohon kepada Allah dengan bersujud kepada Allah di bawah arsy, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan la ya'rifu hal an, yang sekarang ini tidak ada satupun yang tahu pujian-pujian itu. Ini termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masih tersimpan di alam ghaib di sisinya. Kita tahu nama-nama Allah itu disebutkan dalam hadisnya, ada yang masih tersimpan di sisinya, yang di alam ghaib indahu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita lak nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'alamtahu ahadan min khalqik aw ista'sartahu fi 'ilmil ghaib 'indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut semua nama-namamu, yang itu adalah namamu yang kau turunkan dalam kitab sucimu, yang kau ajarkan kepada seorang rasulmu. Dan menyebut nama-namamu, atau dengan aku memohon pertolongan padamu dengan menyebut nama-namamu yang engkau masih simpan di sisi alam ghaib, di sisimu. Nah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang belum diajarkan kepada manusia di saat itu, Nabi kita menyebutkannya. Ya. Wa innama yulhimullahu iyaha, Allah berikan ilham, Allah berikan ilmu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah azza wajal yang hari-hari sekarang ini di dunia tidak ada seorang pun yang tahu, diberitahukan di waktu itu. Fi dzalikal waqt, di waktu di mana Nabi sujud di bawah arsy memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi syafaat, guna memberikan syafaat kepada umat manusia agar segera berpindah dari masa mahsyar menuju masa dihisab. Itu kejadiannya sangat besar. Fum yuqal lahu, di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', karena posisinya beliau sujud diperintahkan untuk mengangkat kepala beliau. Kemudian wa qul, berucaplah, berkatalah, yusma' laka, akan didengar ucapanmu. Wasal tu'ta, dan mintalah, akan diberi permintaanmu. Wasyfa', tusyfa', dan mintalah syafaat, engkau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Kalimat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan dengan kalimat ini kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah riwayat Imam Bukhari dan beberapa riwayat yang lainnya, Muslim juga menyebutkannya. Walau syafaat, dan kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki syafaat-syafaat jenis lain. Syafaat itu macam-macam. Yang barusan tadi disebutkan syafaat kubro, syafaat besar, yang itu bermanfaat bagi semua umat manusia. Contoh lainnya syafaat agar ahli jannah segera masuk jannah. Atau syafaat dalam jenis agar ahli jannah ditinggikan derajatnya dalam surga. Atau syafaat dalam jenis agar supaya orang yang difonis sebagai ahlun nar alla yudkhilaha, agar jangan masuk padanya. Ada juga syafaat yang berupa untuk seorang yang sudah disiksa dalam neraka agar segera bisa keluar. Itu jenis ini syafaat. Ada syafaat yang khusus hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Dan ada syafaat yang musyarakah, yang di situ Nabi kita dan juga yang lainnya. Contoh seperti orang yang difonis sebagai penghuni neraka agar jangan keluar, agar jangan masuk dalam neraka, atau orang yang sudah masuk dalam neraka agar segera keluar. Itu syafaat yang di situ Nabi dan para lainnya, malaikat, para siddiqin, para syuhada, termasuk dalam ini adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh, ketika mereka diakikahi akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Beberapa ulama syaratnya diakikahi. Kenapa? Karena ada hadis kullu mauludin murtahinun biakikatihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Apa makna tergadaikan? Ayuhramu syafa'atuhu liwalidayh, akan dilarang anak itu untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sampai diakikahi. sampai di agikohi. Karena itu kalau punya anak di agikohi. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Wallahu alam yang rajih inda Ibn Taimin adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak sama tingkatan wajib, tetapi sunnah ini ditekankan. Sampai Imam Ahmad ditanya, bolehkah seorang untuk berutang dalam rangka akikah tepat waktu? Beliau mengatakan, mendoakan, naam, boleh berutang dalam rangka akikah tepat waktu. Dan doakan oleh beliau, semoga Allah memberikan kelapangan untuknya membayar utangnya. Ini akikah, agar supaya orang tuanya mendapatkan syafaat dari anaknya. Walau syafa'atun ukhra fi raf'i darajati qamin istahaqqu darajatin daniyan fil jannah. Beliau memiliki syafaat-syafaat yang banyak jenis-jenisnya. Di antaranya adalah meninggikan derajat penghuni surga yang mereka istahaqqu adalah orang-orang yang berhak atau orang-orang yang layaknya ditaruh di surga tapi bagian bawah. Bahasanya bukan layaknya. Orang itu sepatutnya, sepantasnya ditempatkan di bagian bawah surga. Nah, Nabi memberikan syafaat kepada mereka agar diangkat derajatnya dalam surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling tingginya surga apa? Firdaus. Paling tengahnya surga apa? Surga apa, Pak? Yang paling tingginya Firdaus. Yang paling tengahnya tinggi, kan tengahnya di sini berarti, Pak. Yang tengahnya Firdaus. Nah, kok bisa? Tinggi apa tengah? Karena surga seperti bukit. Syekh Ibn Taimin menjelaskan seperti ini. Surga seperti bukit. Sehingga yang paling tengahnya, yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Idza sa'altumullah fas'alil Firdaus al-a'la fa'innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tafjuru anharul jannah. Kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Tapi memang seperti bukit. Paling tinggi, paling tengah. Dari situlah terpancar semua mata air dalam surga. Antum menginginkan yang paling tinggi atau yang paling rendah? Hah? Tentu paling tinggi. Tetapi kalaulah diberi yang paling rendah, itu orang paling kaya di muka bumi ini. Ya. Seorang yang, tetapi janganlah, karena orang yang paling terakhir masuk surga adalah berarti orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Orang ini dibakar dulu, semua sudah baru keluar, tinggal dia sendirian keluar dari neraka paling akhir, dan dia masuk dalam surga paling akhir. Ketika dia masuk dalam surga, takhayyala ka'annaha mal'a, begitu dia masuk, dia melihat terbenak di benaknya, terbesit di benaknya, seakan-akan surga telah penuh. Karena semua sudah masuk dalam surga. Penghuni surga telah masuk dalam surga. Dan dia orang yang terakhir. Maka Allah Azza wa Jal berkata kepadanya, atardha an takuna mulkan min muluki dunya, wahai hambaku, maukah engkau aku jadikan seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki tanah, kekayaan seperti salah seorang di antara raja-raja dunia. Hamba tersebut senang karena ternyata masih ada yang luas. Laka dzalik wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu. Itu untukmu dikalipatkan lagi menjadi 4 kali lipat, yakni 5 kali lipat, memiliki luas tanah dan kemewahan, kelezatan 5 kali lipat daripada raja di antara raja dunia. Ketika dia mengatakan raditu rabb, aku ridho, aku senang, laka zalik, bi'asyr jamzadiha, itu untukmu wahai hambaku, dan aku kali lipatkan 10 kali lipatnya. Berarti berapa kali lipat? 50 kali lipat daripada raja dunia, kekayaannya, luasnya tanah, kemewahannya, emas, berlian, dayang-dayang yang cantik-cantik, dia punya itu semuanya. 50 kali lipat raja dunia. Jangan tertarik? Iskibelah, jangan pak, dia masuk neraka. Dia. Orang terakhir masuk neraka. Kita pengen tanpa masuk neraka. Kalaulah ada dua yang tanpa masuk neraka. Min ghairi hisabin wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Langsung surga. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan. Ini Ramadan, Pak. Atau yang kedua, dihisab, tetapi hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang mudah. Ay tajawaza'an. Yani Allah hisab, tetapi Allah memaafkannya. Dia pun masuk dalam jannah tanpa azab. Ya? Nah, pada keterangan Syekh Rabi dalam ucapan beliau ini adalah jenis syafaat yang beliau sebutkan. Orang-orang yang penghuni surga yang di mana mereka darajatin daniyah, yakni dunia daniyah itu sesuatu yang rendah, derajatnya rendah fil jannah untuk diangkat. Fayashfa'u fihim fayarfa'hum Allah. Maka Rasul memberikan syafaat kepada mereka. Syafaat itu kalau bahasa kita aja bantuan. Bantuan. Nabi memohon kepada Allah. Syafaat itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jal, bukan milik Nabi. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu milik Allah semuanya. Nabi kita bukan pemilik. Karena itu ketika hendak memberikan syafaat kepada mereka-mereka, bahasa lainnya memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang sudah dalam surga, tetapi agar supaya ditinggikan derajatnya, beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah agar mereka-mereka ini ditempatkan dalam surga di derajat yang tinggi. Maka Allah berkenan memberikan syafaatnya, fayashfalahum, dan menempatkan mereka di tempat yang tinggi. Itu namanya syafaat. Ya, itu namanya apa? Asy-syafa'atu. Wa fi qamin istahaqqu dukhul an-nar. Fayashfa'u lahu, yashfa'u fihim, fala yadkhulunha. Jenis syafaat yang berikutnya adalah beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka difonis masuk dalam neraka. Dakhulu finnar, mereka masuk dalam neraka. Nyisak, bahasa kitanya orang yang patut. Ini orang masuk neraka. Fonisnya seperti itu. Nabi kemudian memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa membantu orang-orang ini agar jangan masuk dalam neraka. Maka apa? Fayashfa fihim fala yadkhulunha. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi alaihissalatu wassalam, mereka pun tidak jadi masuk ke dalam neraka. Kondisinya sangat mengerikan. Kita belum merasakan betapa pentingnya syafaat itu karena belum melihat neraka. Coba kalau kita sudah melihat neraka, kita akan memohon dan berharap, siapakah yang bisa menolongku dari api neraka ini? Tidak ada di waktu itu kecuali jalur syafaat saja. Kecuali jalur asy-syafa'ah. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami hadirin, ya? Wa yashfa fi qamin, jenis syafaat yang lainnya, Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka dakhalu finnar, telah masuk dalam neraka, bidzunub allati irtakabaha, dosa-dosa yang dilakukannya ketika di dunia, wal kabair allati irtakabaha, dosa-dosa besar yang dilakukannya ketika di dunia. Ini siapa? Ahlu tauhid. muslimin, mukminin. Tetapi dia memiliki dosa. Dan Allah tidak berkenan memaafkannya. Ahlu tauhid, muslimin, mukminin, mereka membawa dosa. Ada dua kemungkinan. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memaafkannya, maka dimaafkan. Jikalau Allah berkenan mengazabnya, maka diazab. Walaupun dia ahlu tauhid. Walaupun dia ahlu tauhid. Bisa dipahami? Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Anda memikirkan, perhatikan ayat ini betul-betul. Setelah itu ngantuk lagi gak apa-apa ya. Itu di belakang pada ngantuk. Ini bukan malam pak, ini talim sore. Kalau ngantuk itu malam, wajarlah talim pada maghrib, pada isya, wajar. Ini sore, kencot maning pak, angel ngantuk jarku. Jali kenyang lah. Talim pada subuh, waruk-waruk talim, ya turu. Biarkan saja, ini sore ini pak, sore. Amun turu disit, ini penting. Ayat ini ayat muslimin ada penggalan di situ. Tapi ada kesamaan. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Penggalan pertama ini mengagetkan bagi kita. Nah, kalau tobat gimana? Kalau mati, tobat bagaimana? Apa tetap tidak diampuni? Nah, ini dia. Penggalan kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah berkenan memaafkan orang yang melakukan dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang dikehendaki tidak diampuni dan ada yang dikehendaki diampuni. Ini penggalannya. Bagaimana cara menerjemahkan ayat ini supaya mudah difahami? Harus antum fahami tentang pembahasan mati sebelum berbuat dosa sebelum mati dengan berbuat dosa setelah mati. Itu beda. Maka terjemahannya adalah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik sampai mati. Dia mati dengan membawa kesyirikan, tidak akan diampuni. Kenapa diterjemahkan seperti ini? Padahal tidak ada bahasa kematian. Karena penggalan yang kedua menunjukkan makna itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah berkenan memaafkan orang yang mati dengan membawa dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini berkisah tentang orang yang sudah mati. Yang satu membawa mati dia membawa kesyirikan, tidak diampuni. Yang satu mati tanpa syirik tetapi membawa dosa. Dosa-dosa besar dibawa kesyirikan. Dua kemungkinan. Allah ampuni jika Allah berkehendak mengampuni. Berarti ada dua yang kedua apa? Jika Allah tidak berkehendak mengampuni, maka akan disiksa dia. Bisa dipahami menerjemahkan ayat ini? Sehingga jangan kau kemudian menerjemahkan siapa yang berbuat syirik tidak akan diampuni. Walaupun bertobat, iya walaupun bertobat. Loh, masa iya? Ayatnya, innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Allah tidak akan mengampuni siapa yang berbuat kesyirikan. Niki jenengan salah pak menerjemahkan kados niku. Ini berkaitan dengan orang yang mati membawa kesyirikan. Adapun mereka-mereka yang berbuat kesyirikan kemudian dia taubat, taubatan nasuha sebelum mati, diampuni. Diampuni. Contohnya siapa? Para sahabat. di mana mereka awal-awal dulu adalah musyrikin jahiliyah, atau mereka-mereka yang kafirin kemudian bertobat masuk Islam, maka diampuni. Nabi mengatakan al-Islamu yahdimu maqablahu, Islam menghancurkan dosa yang sebelumnya. Disebutkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-Islam yahdimu maqablahu, Islam menghancurkan dosa sebelumnya. Yani dia kafir non-muslim, dosanya macam-macam banyak sekali, di samping kesyirikannya, kekafirannya, perzinaannya, dan yang lainnya. Kemudian dia masuk Islam bersyahadatain, maka dosa semuanya hapus, tidak tersisa. Oh ya, kepenak ya, kepenak betul nak, kepenak lanjutnya Arab kafir di situ apa? Ya ampun pak, naudzubillah min dzalik. Itu kan bagi mereka yang kafir kemudian masuk Islam. Adapun kita masuk Islam dari semenjak kita lahir di kalangan muslimin, oh ini disyukuri sekali, alhamdulillah sekali, ini nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wakala. Sehingga dalam pembahasan kita ini, di sini letak bedanya ahlu sunnah dengan khawarij dan mu'tazilah. Di mana ahlu sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar yang itu tingkatannya dibawa kesyirikan, urutan dosa apa saja kaum muslimin? Syirik, kufur, nifak. Dibagi dua. Syirkun akbar, kufur akbar, nifak akbar. Ini yang mengekalkan pelakunya dalam neraka dan tidak akan diampuni ketika mereka mati di atas syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Yang di bawahnya syirik ashar, kufur ashar, nifak ashar. Ini tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Tidak mengekalkan. Kenapa? Karena mereka masih punya kebaikan. Karena syirik ashar berbeda dengan syirik akbar dalam hal menghapus amalan saleh. Menghapus amalan. Kalau syirik akbar, semua kebaikan hapus. Adapun kalau syirkun ashar, yang hapus adalah pada amalan yang di situ ada syirik ashar-nya, sehingga dia masih memiliki kebaikan. Bisa dipahami hadirin? Di bawah itu adalah apa? Bid'ah-bid'ah. Di bawah itu adalah al-kabair, dosa-dosa besar, mencuri, mabok, berzina, dan yang lainnya. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan 70 dosa besar dalam kitab al-kabair. Nah, Ahlussunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar, perhatikan kalimatnya, pelaku dosa, kalau disebut pelaku dosa besar berarti dia muslim. Bukan pelaku dosa besar ada yang musyrik. Ya kalau dia musyrik, tidak usah disebut dosa besarnya, dia musyrik pak. Disebut yang paling tingginya, dia musyrik. Tapi dia pelaku dosa besar, oh tidak usah urus itu. Sudah otomatis neraka. Kalau disebut murtaqibul kabira, pelaku dosa besar, dia ahli sunnah, dia ahli tauhid. Keyakinan kita, dia akan keluar dari api neraka. Dengan cara yang pertama syafaat, atau yang kedua Allah yaqbidu qabdatan. Allah menggenggam satu genggaman, benar keluarlah dari neraka itu sekian banyak manusia yang mereka itu adalah ahli tauhid, muslimin, termasuk padanya ahli bid'ah masuk neraka tetapi tidak kekal. Tergantung bid'ahnya, bid'ah ada dua, bid'ah yang mengkalkan dalam neraka, bid'ah mukafirah, dan bid'ah yang ghairu mukafirah. Itu pembahasan tersendiri. Jadi hati-hati, dosa itu seperti itu. Nah, ahlu sunnah meyakini mereka keluar. Akan ada pembahasannya dalam kalimat ini. Adapun Mu'tazilah mengatakan tidak. Pelaku dosa besar di dunia dihukumnya apa? Kafir. Mereka mengatakan tidak kafir. Muslim, tidak muslim. Ini Mu'tazilah. Tetapi manzilatun baina manzilatain. Dia berada pada satu tempat di antara dua tempat. Dia bukan Muslim, namun dia juga bukan kafir. Di tengah-tengah. Muslim tidak, kafir pun tidak. Ini pendapat Mu'tazilah. Pada hakikatnya, kalau bukan Muslim, ya kafir. Tetapi mereka banci. Tidak setegas Khawarij. Kalau Khawarij, pegas. Pelaku dosa besar, kafir. Bukan lagi Muslim. Mu'tazilah dan Khawarij memiliki keyakinan yang sama. Pelaku dosa besar, finnar, khalidan fiha. Dalam neraka, kekal. Kekal di dalamnya. Ini keyakinan Mu'tazilah dan keyakinan Khawarij. Nah, bagaimana dengan bab syafaat ini? Mu'tazilahnya, Khawarijnya mengingkari syafaat. Syafaat yang mana? Syafaat yang jenis ini tadi. Yang berkaitan dengan orang-orang yang berbuat dosa difonis ahlun nar agar jangan masuk, ini ditolak oleh mereka. Atau sudah masuk dalam neraka agar keluar, ini ditolak oleh mereka. Karena keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Ahlu sunnah meyakini adanya syafaat sesuai dengan nas, bukan mengada-ada keyakinan ini. Dan ini ekonomi sangat bermanfaat. Kasihan sekali orang dibakar dalam neraka, dibakar. Ada kesempatan jabat-jabat syafaat. Kamu mau dikasih syafaat? Oh, jangan-jangan saya tidak mengimani syafaat. Ardi tok nan neraka ora gelem, Pak. Bodoh banget pok niku. Saya Khawarij, saya tidak yakin adanya syafaat. Saya enggak mau. Lebih enak di neraka. Wala bodoh. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah meyakini sesuai dengan nas apa yang tadi kita bacakan. Seorang di antara kita, wal'iyadu billah, semoga Allah tidak jadikan di antara kita, di antara kaum muslimin, mereka muslimin masuk dalam neraka divonis 1 juta tahun umpamanya, tetapi Allah berkenan, Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah hanya sehari. Cepat metu kowe kang kono, lebih surga baik. Oh, gitu banget, Pak. Senenge pol iku, Pak. Masya Allah. Selamat saking neraka. Nyicipi sedela baik. 1 hari di akhirat, hitungannya, kalfi sanati mimata'udun. 1000 tahun bilangan di dunia. Lah, kalau 1 juta hari di akhirat, berarti berapa itu, Pak? Wah, keren banget. Wallahiyadzubillah, bagaimana nasib dengan mereka yang kekal dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik. Qala syai fayashfa'u fihim Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka dengan izin Allah. Nabi memberikan syafaat kepada yang dibahas ini apa? Yang berkaitan dengan yang masuk neraka. 2 hal tadi. Yang difonis masuk neraka agar jangan masuk, atau yang sudah masuk agar cepat-cepat keluar. Ini yang memberikan syafaat, bukan hanya Nabi, bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, Rasulullah. Tetapi kata Syekh, wa yashfa fi min nabiyyun. Dan juga dalam hal ini yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi-nabi, bukan hanya Rasul saja, para nabi-nabi. Wal malaikatu, para malaikat juga bisa memberikan syafaat. Wassalihun, dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Malaikat bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jal. Orang yang saleh juga bisa memberikan syafaat. Dan ini diantara hikmah bergaul dengan orang yang saleh. Kita punya kawan-kawan, antum masya Allah salihun, ahli sunnah, ya, ahli salat, ahli saum, ahli qiraatul Quran, biasa ta'lim, masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau saya terdapat kerepotan di sana, tolong dibantu, diberi syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu, bisa difahami hadirin? Sembali ingat, oh itu fulan, dulu semajlis dengan kita. Terdapat dalil dari kaum muslimin, hadis Nabi. Orang-orang yang dulu bermajlis dalam satu majlis saling mengenal, fulan, fulan, fulan, fulan. Ketika dibangkitkan, sebagian masuk surga, mereka bertemu, ada yang masuk neraka. Maka mereka mencari, mencari bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam nas itu. Dicari. Kemudian Allah menyatakan dalam neraka temanmu itu. Maka mereka memohon kepada Allah Azza wa Jal, dia temanku ya Allah, dia temanku, kita kenal dia. Maka Allah berkenan memberikan syafaat, teman-temannya pun mengentaskan dia dengan izin Allah dari an-nar. Itu dalam pembahasan nikmatnya memiliki teman yang saleh. Ya, yang namanya orang beda-beda pak, imannya beda-beda, dosanya juga beda-beda. Ngemudan? Apa jenengan kabeh-kabeh orang di dosa? Wibat temun, malaikat berarti jenengan. Ya. Kita semua punya dosa dan kita berharap kalau seandainya nanti di yaumil akhir berhadapan dengan dzunubul ma'asi kita yang dilakukan, dosa-dosa kita, kita bisa mendapatkan syafaat-syafaat itu. Apakah syafaatnya Nabi, Rasul, malaikat, salihun, orang-orang yang saleh? Hadi syafaatun. Ini adalah syafaat-syafaat. Ini adalah syafaat. Wa syafaatul ukhra yusyarikuhu fiha al-anbiya was-sadiq was-siddiqun as-salihun wal malaikah. Dan juga syafaat-syafaat yang lain masih ada yang di situ isyarikuhu, bersyirikat antara Nabi dan bersyirikat, yakni bersama-sama Nabi dengan yang lainnya, para Nabi-Nabi, Siddiqun, Salihun, dan Malaikah. Wa hadithu asyafaati mutawatiratun kathiratun jiddan. Hadith-hadith yang berkaitan dengan syafaat sangat banyak sekali. Mutawatirah. Banyak rawinya, banyak sanadnya, banyak hadithnya. Urwa minna fi sahihain, di antaranya disebutkan dalam sahihain wa fi muslimin, ada juga yang disebut hanya pada Bukhari, ada juga yang disebut hanya pada Muslim, ada yang disepakati pada sahih keduanya. Bidzat ahaditsun katsirah wa min hadits Anas al-masyhur. Kemudian beliau sebutkan hadits Anas yang dikenal dengan hadis syafaatul kubra. Syafaatul kubra. Kita bacakan dengan cepat hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa fa yaqul ummati ummati fa yuqalu li intalik faman kana fi qalbi mithqalu habatin min khardal min imanin fa akhrijhu minha fa intaliku fa fa'alu thumma a'udu ila rabbi fa ahmaduhu bi tilka al mahamid Thumma akhiru lahu sajidan. Saya ulangi, ini bukan hadis Syafaatul Kubra ya. Lihat yang lainnya. Fayuqalu li ya Muhammad irfa ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'tah wa ashfutu shafa fa qul ya Rabbi ummati ummati. Fayuqalu li indalik faman kana fi qalbihi adna min mithqali habati min hardal min imanin فأخرجه من النار فانطلق فافعل فالله عز وجل يخرج الموحدين من النار بما معه من الإيمان. Nabi di waktu itu mengatakan ummati ummati umatku umatku. Fayuqalli, maka dikatakan kepadaku, kata beliau, intalik, pergi kamu, tengok, lihat kepada umatmu. Beliau diperintahkan untuk pergi melihat ke dalam neraka. Faman kana, Allah mengatakan, siapa saja yang di dalam hatinya mithqalu habatin min khardal, siapa saja yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun satu biji sawi, fakhriju minan nar, fakhriju minha, keluarkan dia dari neraka. Allah perintahkan begitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alu, aku pun kemudian beranjak pergi dan aku lakukan itu. Siapa saja di antara umatku dicari, ada imannya keluar, ada imannya keluar, keluar, keluar. Walaupun imannya satu biji khardal, satu biji sawi kalau bisa dikata seperti itu. Kemudian yang terjadi berikutnya, tsumma a'udu, kemudian aku kembali lagi kepada Allah Azza wa Jal, ila Rabbi, fa'udu ila Rabbi, aku pun kembali kepada Rabbku, fa'hamadu bitilkal mahamidi, aku pun memuji Allah dengan pujian dan sanjungan-sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifat-sifatnya. Thumma akhiru lahu sajidan, aku pun tersungkur di waktu itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fuyuqalu li, dikatakan kepadaku lagi oleh Allah Azza wa Jal, ya Muhammad, irfa ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'tah wa shifa tushaffa. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, angkat kepalamu, bicaralah, akan didengar ucapanmu, mintalah, akan diberi permintaanmu, dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Fa'akul, aku berkata, ya Rabbi, ummati, ummati, wahai Rabb, umatku, umatku. Beliau masih melihat di dalam neraka itu umatnya beliau. Ummati, ummati. Fayuqaluli, maka dikatakan kepadaku di waktu itu, intoliq, pergi kamu ke sana untuk mencari siapa? Masya Allah, kalimatnya yang difahami. Faman kana fi qalbihi adna adna adna min khardal min habbatin iman fakhrijhu minan nar. Siapa saja dari umatmu yang dalam hatinya terdapat iman yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada khardal. Khardal itu biji sawi atau yang lebih kecil lagi. Siapa yang ada dalam hatinya keimanan walaupun yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada khardal, maka keluarkan dia dari api neraka. Keluarkan dia dari api neraka. Fa'amtaliku fa'falu, aku pun melakukan itu. Aku pun segera berangkat. Aku cari siapa yang ada keimannya walaupun paling kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada khardal, untuk keluar dari neraka. Masya Allah, ini contoh bentuk syafaat. Bisa difahami hadirin? Masya Allah. Cukup? Azan jam berapa, Pak? 45 atau 48? 48. Azannya. Ada yang 45? Saya tak ikut yang 45 dan cepat-cepat buka maksudnya. Hadirin makan. Masya Allah, ini contoh hadis yang berkaitan dengan asy-syafa'ah. Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari hal ini. Ahlu sunnah mengimani. Kenapa? Karena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, ya tidak diimani. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk bisa beribadah sehingga kita masuk dalam surga tanpa neraka. Amin. Ya. Sedikit saya terangkan terhadap beliau. Fallahu azza wa jal yuhijil muwahidin, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan ahlul tauhid dari neraka. Bima muminal iman, dengan sebab keimanan yang mereka miliki. Walau kana adna, walaupun itu keimanan yang lebih kecil daripada biji sawi. Kama thabata thalika fil ahadithis sahihah, sebagaimana itu ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan dengan babu syafa'ah. InsyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.